Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baik, di antara isim-isim yang beramal seperti amalan fi'il adalah isim fa'il. Baik, hendak ya Fana Aba Lukman Azam, bagaimana cara membuat isim fa'il? Sangwazan apa? Fa'il. Akroma, isim fa'ilnya apa? Katanya wazan fa'il. Mim. Apanya yang diberi mim? Baik, dibantu ya Khan Abang Usman. Cara membuat isim fa'il. Ambil dari fi'il mudhari ini. Terus kalau terus contohnya misalkan yadhabu, isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya yadhabu. Dhaibun lah katanya dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari-nya yadhabu, ya-nya diganti mim. Oh, harus dirinci. Baik. Indah ya Hana Baisak. Kalau dia bulati maka dengan wazan fa'il. Nah, tiga huruf wazan fa'il apa Lukman? Iya. Terus kalau konsulasi selain bulati maka diambil dari sigh mudhari maklum diganti ya-nya dengan mim yang dhammah. Kemudian di kasrah sebelum akhirnya. Nah. Istaghfara, isim fa'ilnya apa Abu Nabila? Mustaghfirun. Apa? Mustaghfirun. Yadhabu, isim fa'ilnya? Masih ada? Yadhabu. Tiga huruf empat huruf. Ya ada apa itu? Ya. Oh, tiga. Nah berarti? Dah itu. Nah, jangan bingung. Bolak balik bingung. Baik. Apa itu isim fa'il? Ya karena ba nomer. Tentu apa Royhan? Artinya? Apa jadi dari pecahan masdar fi'il untuk melakukan perbuatan bagi siapa yang akan melakukan perbuatan yang bermakna kejadian. Nah, beramalnya isim fa'il. Tidak ya Fana? Nah, jika diiringi alif lam beramal secara mutlak. Contohnya ya, amron. Nah, daribu amron. Kalau tidak ada alif lam, bakyas. Ani lebih terpoi. Wahuma. Kauluhu lihan atau istiqbal. Satu sani. Wa'atimaduhu ala nafhin atau istifamin atau mukhtirin anhu atau mausufin. Baik. Mustamir. Ikra ya akhwana. Apa? Ma. Kuala syarih. Kauluhu. Atau mukhbarin. Atau mukhbarin anhu. Ay an yaqa'a khabaran an ibtida'in an mubtada'in fil hali aw fil asli fal awwalu ka mithal al musannif ay athan wa athani nahwu kana zaidun dariban amran wa inna zaidan daribun amran wa dhanantu zaidan dariban amran ay. Ucapan beliau Allah barin anhu atau di dia menjadi khobar, yaitu maksudnya adalah dia isim fa'il itu menjadi khobar dari mubtada, ya, atau asalnya mubtada khobar, atau asalnya jadi mukhbarin anhu, yaitu dia menjadi khobar dari mubtada pada al-hal, keadaan sekarang, atau yang asalnya mubtada, karena di sana ada yang bukan mubtada tapi menjadi isim kana, isim inna, maf'ul bih pertama, itu tetap, ya, karena dia asalnya apa? Asalnya dia mubtada. Baik. Fal awal yang pertama seperti contoh musannaf. Yang dimaksud awal apa? Apa Azam? Yang dimaksud yang awal adalah khobaron an mubtada'in fil hal. Contoh musannaf mana? Apa Azam? Contohnya yang mana? Madaribun Zaidun Amron. Adaribun Zaidun Amron. Zaidun Daribun Amron. Ya, contoh musannaf. Perhatikan contohnya Madaribun Zaidun Amron. Dari afan, mukhbar ya afan. Mukhbar itu berarti yang Zaidun daribun amron afan. Contohnya yang ke berapa? Satu, dua, yang ketiga. Saya ulangi. Contoh musannif yang dimaksud oleh syarih adalah Zaidun daribun amron. Zaidun mubtada, daribun sebagai khobar. Nah, ini maksudnya mukhbarin anhu, menjadi khobar dari mubtada. Daribun menjadi khobar dari mubtada. Mana mubtadanya? Zaidun. Amron sebagai maf'ul bih. Wathani, yang kedua, yang dimaksud thani apa ya Abah Sofia? Asalnya mubtada khobar. Asalnya mubtada seperti apa? Kana Zaidun dariban amron. Syahid pembahasan kita yang mana ini ya Fana? Abah Sofia? Baik. Kana Zaidun, ini yang Zaidun itu sekarang jadi apa? Isim kana, bukan lagi mubtada. Kemudian isim fa'ilnya yang mana? Isim fa'ilnya yang mana? Doriban. Nasab sebagai khobar kana, amron sebagai maf'ul bih dari dhariban. Inna Zaidan dhoribun amron. Sungguhnya Zaid memukul si Amr. Zaidan, indah apa Abbas, Zaidan. Bapak nasab jer. Zaidan nasab sebagai dhoribun. Nah, dhoribun. Dhoribunnya Rofa sebagai khobar. Amron maf'ul bih dari kalimat apa? Jawan. Kita lagi membahas apa ini? Membahas isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Berarti amran sebagai maf'ul bih dari dharibun. Fa'ilnya mana? Takdiruhu huwa. Nah. Wa dhanantu Zaidan dhariban amran. Zaidan balik. Apa? Khobar dhanna. Dhanna butuh khobar. Karena amalannya apa? Merofakkan mubtada menasabkan khobar. Inna menasabkan mubtada merofakkan khobar. Dhanna menakluk. Enggak ada saudara dia. Jauh saudaranya. Masih saudara tapi jauh. Dhanna itu menasabkan mubtada khobar sebagai maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Sehingga Zaidan sebagai maf'ul bih pertama, Dhariban maf'ul bih kedua, Amran sebagai apa Amran? Maf'ul bih ketiga. Lah, maf'ul bih dari Dhariban. Ya, maf'ul bih dari Dhariban. Raya Baisa. Qauluhu nahu madaribun Zaidun Amron ay al-ana au gadan hada mithalun salun mithalun li'timadihi ala nafyin fadaribun mubtada'un wa huwa ismun ismu fa'ilin ya'malu a'malul amalal fi'li wa zaidun fa'ilun bidaribun sadda masadal khabar wa amran maf'ulun bi. Baik, ucapan beliau contohnya madaribun zaidun amron. Zaid tidaklah memukul si Amr. Al-ana ghadan, ini i'timad. Contoh ini adalah contoh untuk yang i'timadnya kepada nafi, ada ma di depannya. Maka dharibun sebagai mubtada dan dia isim fa'il beramal seperti amalan fi'ilnya. Zaidun fa'il terhadap dharib. Ya, Zaidun fa'il dari dharib. Sadda masadal khabar. Masih ingat pembahasan ini ya? Mubtada itu terbagi menjadi dua, mubtada lahu khobar dan mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khobar. Mubtada lahu khobar contohnya Zaidun talibun, itu namanya mubtada punya khobar, Zaid pelajar. Yang mubtada lahu khobar, mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khobar, ya ini tadi contohnya. Madaribun Zaidun amron. Adaribun Zaidun. Baik, ini contoh untuk apa? Mubtada yang punya marfu sadda masaddal khobar. Saya ulangi, dharibun ini mubtada, dia isim fa'il beramal seperti amalan fi'ilnya, sementara Zaidun fa'ilnya dharibun, menduduki atau menempati tempatnya khobar. Amron maf'ul bihnya. Istamir. Wa innama amila litawaffuri syartaini. Litawaffuri syartaini wa huma kaunihi aunuhu wa huma kaunuhu bil hali au bil istiqbali wa timadihi wa timaduhu ala nabi mustamidi alal istifhami. Misal mustamidi alal istifhami madharibun zaidun amran. Ai al-ana aw wadan. Wal kalamu fihi kasabi. Kasabikihi. Hanya saja dia bisa beramal. Dia siapa ini? Isim fa'il. Fa'ilnya amila dhamir mustatir 2. Kembali ke isim fa'il. Hanya saja isim fa'il itu bisa beramal karena terpenuhinya dua syarat. Apa itu? Yaitu keadaannya isim fa'il tadi untuk hal atau istiqbal, sekarang atau akan datang, dan disandarkannya kepada nafi. Ya. Madharibun zaidun amron. Contoh yang bersandar kepada istifham, adharibun zaidun amron. Apakah z memukul si Amr ini sekarang atau besok? Hal atau istiqbal. Pembicaraan kepadanya seperti yang telah berlalu. Daribun dibaca rofa sebagai apa ya Pak Usman? Mubtada. Zaidun. Nah kan tadi kasabikihi seperti yang sudah berlalu tadi. Apa? Mawawar. Mawawar. Apa yang jelas? Apa dulu? Kurang. Fa'ilun. Nah gitu kurang fa'ilunnya. Fa'ilun marfu'un sadda masaddal khobar. Jadi dharibun zaidun apa? Zaidun ini fa'ilnya dharib. Loh dharib kok isim kok butuh fa'il? Iya. Ini pembahasan kita. Isim beramal seperti amalan fi'ilnya. Dharibun ini isim fa'il, dia beramal seperti amalan fi'ilnya, seperti doroba. Nah, zaidun dikatakan tadi sebagai apa? Fa'il dari dharibun sadda masaddal khobar. Menempati tempatnya khobar. Karena dharibun itu mubtada yang enggak punya khobar. Tapi punyanya fa'il. Ya. Sudah berlalu di pembahasan awal tentang mubtada khobar. Mubtada itu ada yang punya khobar, ada yang mubtada itu memiliki marfu yang menempati tempatnya khobar. Baik, difahami ya Hona Abu Usman? Dharibun mubtada, zaidun apa tadi? Amron? Dari? Nah, al-ana ghadan. Baik, istamir. Nah, contoh bersandarnya kepada mukhbar anu ini menjadi khobar, contohnya Zaidun dharibun amron. Zaidun sebagai apa? Dharibun sebagai khobar. Nah, ini contoh mubtada yang punya khobar. Zaidun dharibun amron. Fa'ilnya? Al-an aw ghadan. Zaidun dharibun amron. Maka dharibun khobar bagi Zaidun. Zaidun mubtada. Dan sungguh dia telah beramal merofakkan secara kedudukan pada domir yang tersembunyi padanya. Takdiru huwa. Dan beramal nasob pada amron sebagai maf'ul bih karena terpenuhinya dua syarat. Dua syarat itu apa ya Besak? Dua syarat ini maksud apa? Kaunul hal istiqbal. Nah, di sini iktimatnya kepada mukhbarin anhu. Stamir. Nabila. Dan zaidun waqad amalun amila amila amila rafi rafa rafa wa nas wa nasba li udah lewat tiga kali tadi bacanya kok litawafuri tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan tawaffaro yatawaffaru tawaffur tawaffuri. Nah contoh yang muktamidnya bersandarnya kepada mausuf disifati ucapannya marartu birajulin daribin amron, yaitu isim fa'ilnya menjadi sifat, menjadi na'at. Aku melewati seorang laki-laki yang memukul amr. Rajulin, ya Aba Nabila. Majrur dengan? Daribin. Daribin, ma'at daribi rajulin. Rajulin. Amron? Amron. Dari? Dari daribin. Fa'ilnya? Fa'ilnya dari mustatir, kembali ke rajulin. Apa takdirnya? Baik. Al-ana wa ghadan. Kasih keterangan al-ana wa ghadan karena syaratnya. Syaratnya itu untuk hal atau istiqbal. Hal itu contohnya al-an, sekarang. Ghadan itu istiqbal. Maka daribin sifat bagi rajul dan sungguh dia telah beramal merofakkan, yaitu domir mustatir, dan menasabkan amron. Amila rofa, yaitu merofakkan siapa ini tadi? Domir mustatir secara kedudukan pada dorib. Takdiru huwa dan nasba yaitu amron. Karena terpenuhinya dua syarat. Dua syarat itu apa ya, Bang Numer? Mausuf. Istiqbal. Kaunuhu lil hal istiqbal i'timaduhu ala mausufin. Kama taqaddama. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza wa rabbika.